Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahan, demikian pula nikmat kesempatan sekaligus kesehatan yang senantiasa terlimpahkan untuk kita sekalian. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Dzulhijjah insyaallah taala. Dan sebelum kita melanjutkan pada pelajaran kita dari pembahasan dari kitab Tahdhirus Sajid minal quburi min ittikhadil quburi masajid, ada dua hal yang ingin kami sampaikan melihat belakangan nampak semakin banyak terlihat dan juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman pada sebagian thalabah, demikian pula ikhwah. Yang pertama adalah tentang adanya sebahagian dari thullab ketika sholat, ya, dan terutama yang nampak ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula ketika duduk tasyahud awal ataupun akhir. Sebahagian dari thullab, nah, perhatikan, itu duduk dalam kondisi menyilangkan kedua telapak kakinya. Ini. Nah, dan sebagian diduduki, kedua telapak kaki diduduki, ya, oleh bagian belakang. Maka yang sunnah dalam kajian pembahasan fikih para ulama, dan itu yang berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih, adalah duduk iftirash. Duduk iftirash. Dan itu yang sering Nabi amalkan ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula duduk tasyahud awal, yaitu dengan cara menegakkan telapak kaki kanan dan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian menduduki telapak kaki kiri. Ini duduk iftirash dengan shin, dan ini dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Demikian pula tasyahud awal. Nah, dan terkadang Rasulullah juga melakukan cara duduk yang lain, namun ini jarang, yaitu yang disilahkan dengan duduk ik'a. Duduk ik'a. Dan ini hanya dilakukan pada saat duduk di antara dua sujud. Tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih beliau pernah mengamalkan duduk ik'a ketika tasyahud awal atau ketika duduk istirahat. Tidak ada. Yang ada hanya satu keadaan, ketika duduk di antara dua sujud. Gimana caranya? Duduk ik'a, yaitu dengan cara menegakkan kedua telapak kaki dengan dirapatkan dan diduduki menghadap ke arah kiblat. Seperti ini. Ini tumitnya, Kemudian diduduki bagian atasnya, dirapatkan, menghadap ke arah kiblat. Ini namanya duduk apa? Iq'a. Dan ini sekali lagi hanya dilakukan kalaupun ya ada yang ingin mengamalkan sunnah ini, hanya dilakukan ketika duduk di antara dua sujud. Bukan termasuk sunnah. Ketika duduk seperti ini diamalkan ketika duduk istirahat atau duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir. Ya, kecuali mungkin sebagian yang punya uzur, mungkin keseleo, mungkin ada luka sehingga menyulitkan untuk duduk dengan cara yang sunnah. Mafhum ini, talabah? Insyaallah. Ya. Nah, sehingga duduk yang sunnah ketika duduk di antara dua sujud adalah yang dinamakan dengan duduk iftirash. Gimana caranya? Menegakkan telapak kaki kanan menghadap ke arah kiblat semampunya, mungkin sebagian kesulitan. Ya, tapi diupayakan. Ya, untuk ditegakkan. Menghadap ke arah kiblat, kemudian telapak kaki kiri diduduki. Ya, diduduki, bukan disilangkan. Ya, dibiarkan menjuntai begitu. Jari jemarinya nampak kelihatan ke belakang semuanya. Ya, bukan disilangkan, bukan pula dibiarkan apa? Bukan ditegakkan, ya, dan tidak pula diduduki, tapi dibiarkan begitu. Ya, ini juga menyisi sunnah. Dan tidak pula diduduki. Ya, sehingga ini yang sunnah. Ya, demikian pula ketika duduk istirahat, perpindahan antara rakaat yang pertama dengan yang kedua, ya, ketika hendak bangkit untuk menuju rakaat yang kedua ataupun yang ketiga atau yang keempat, ada duduk istirahat. Ini pun duduknya iftirash. Ya, duduk apa? Iftirash. Sama tata caranya seperti duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Mafhum ya? Insyaallah. Yang kedua, terkait dengan sebagian ikhwah ya, atau talabah ketika mereka mungkin hendak sholat mendekati sutrah. Kita perhatikan masjid kita ini tidak ada ruang di depan, ya, sehingga barisan yang paling depan adalah shofnya imam. Kemudian berdiri di belakangnya baris kedua shof makmum, itu shof pertama, kedua dan seterusnya. Sebagian ikhwah ataupun talabah ketika datang awal mungkin atau yang belakangan, ya, itu sholat ma'ruf. Di antara sunnah adalah mendekati apa? Sutrah. Mendekati sutrah. Akhirnya dia pun sholat menghadap dan mendekat ke arah tembok. Nah, dan di antara fenomena yang terjadi ketika ada sebagian ikhwah ataupun talabah yang lain sholat sunnah, itu menjadikan ikhwan tersebut sebagai sutrahnya. Dan itu boleh. Ya, diperbolehkan. Ya, namun ketika iqamah dikumandangkan, itu yang paling depan mundur teratur. Mundur teratur menempati shof yang pertama. Yang di belakang, kalau paham kebiasaan ini, mungkin nerima. Sebagian gak mau pindah. Bahkan sebagian otot-ototan. Ini kan tempat saya. Ya, kamu kan datang belakangan. Ya, bahkan sebagiannya otot-ototan marah-marahan. Nah, perhatikan itu. Maka wallahu a'lam. Melihat kondisi kita seperti ini, ya. Ketika seorang itu sholat menghadap ke arah tembok sebagai sutrohnya, baik dia karena datang pertama ataukah datang belakangan, maka sama sekali tidak ada hak untuk membuking shof pertama. Untuk membuking shof pertama. Ya. Sehingga alternatifnya, apabila seorang itu ingin mendekat kepada sutrah, yaitu tembok, kemudian ingin dapat saf pertama, yang pertama, apabila dia selesai sholat, segera mundur ke belakang. Segera mundur ke belakang. Jangan sampai keduluan yang lain. Ya. Kalaupun misalkan sudah ada yang lain, ya mohon maaf, pindah cari yang lain. Itu satu. Yang kedua, cari sutrah yang lain. Jangan tembok. Ya, entah itu meja, entah itu kipas, atau yang lainnya. Yang adalah. Ya, sehingga ketika kita selesai sholat sunnah, posisi kita tidak berubah. Tidak berubah. Nah, dan ini apabila ya dibiarkan, nanti akan ada kesan. Wah, enak, nanti datangnya belakangan saja. Yang lainnya sudah di shaf pertama, dia datang aja nanti sholat di depan. Ya, persis di depannya ikhwan tersebut. Nanti otomatis mundur ke belakang gitu. Ini kalau dibiarkan. Ya, namun di sana ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dalam Bukhari wa Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u." Ya. Janganlah di antara kalian membangunkan orang lain dari majlisnya, mengusir begitu. Kemudian ia duduk di tempat tersebut. Namun adalah kalian ya memberikan kelapangan dan memberikan tempat terhadap saudaranya. Maksudnya di sini ketika ada saudara kita sudah menempati sebuah tempat ya di masjid misalkan. Nah, dia biasa di situ. Ya, biasa murojaah, bahkan sudah ada alasnya ya. Kemudian dia mungkin ke belakang ada keperluan, batal wudunya atau ya ke WC ya toilet. Maka orang lain tidak punya hak untuk menempati tempatnya tersebut. Maka demikian pula kasus tadi. Ya, di sini tidak ada istilah hajiz ya, booking. Ya. Saya nanti di shaf ini, tapi saya sholat dulu ke depan. Tidak ada itu. Ya, tidak ada booking-booking yang tempat. Yang ada adalah cepat-cepatan, bersegera. Ini dalam kondisi seperti ini dengan jaga jarak ataupun nanti ketika normal bismillah. Ya, dengan shaf yang rapat. Sama. Ya, sehingga tolong ini diperhatikan ya. Sehingga barang siapa yang ingin menempati shaf yang pertama, ya tadi. Ya, kalau misalkan masih lengang, enggak ada yang lain, silakan mungkin perkiraan 5 menit mah masih kosong ini. Sudah, silakan merapat ke tembok. Ya. Nah, sehingga ketika saya sholat ya, cepat mundur ke belakang. Cari di shaf yang pertama. Ya, tapi kalau misalkan keduluan yang lain ya jangan marah. Ini kan tempat saya. Loh, emangnya sejak kapan dikapling? Ya, shaf pertama ini sama Anda. Enggak ada kapling-kaplingan. Ya. Nah. Atau biar aman ya, enggak was-was juga sholatnya, nanti cepet-cepetan malah sholatnya, ya kan? Wah, jangan-jangan nanti ada yang di belakang saya ini. Ya, nanti saya sudah datang duluan malah keduluan yang lain. Ya sudah, cari sutrah yang lain. Jadikan sebagai sutrah, kemudian enggak perlu pindah ke tempat yang lain. Ya. Mafhum insyaallah. Ya, gitu ya. Sehingga enggak ada istilah apa? Mundur teratur, turut sampai ke belakang. Kasihan. Ya, ada yang sebagian masih sholat. Waduh. Ya, mau diusir enggak enak. Ya, maka ini mungkin ya sebatas yang apa kami ketahui dari hadis Nabi alaihi salat wasalam. Nah. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari pembahasan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, masih dalam fasal yang ketiga yang menjelaskan tentang mazhab dan pendapat para ulama yang masyhur ya, dengan mazhabnya, dan telah kita bawakan beberapa kutipan atau nukilan dari A'immatus Syafi'iyah, yaitu dari mazhab Syafi'iyah. Meskipun ada sebagian yang menyalahartikan dari beberapa pernyataan Al-Imam Syafi'i pada sebagian kitab beliau, ia mengesankan beliau hanya berpendapat makruh saja, padahal istilah makruh menurut para ulama terdahulu termasuk Imam Syafi'i adalah haram. Namun sebagian memahami dengan konteks istilah orang belakangan, yaitu makruh lawannya mustahab atau sunnah. Nah, kemudian kita masuk pada madhab yang kedua. Yaitu madhab Al-Hanafiyah. Di mana madhab Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang masyhur dengan madhabnya Al-Hanafiyah atau jamaknya Al-Ahnaf, sama ya, Hanafiyah atau Al-Ahnaf, itu nisbah kepada Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi rahimahullah. Pendapat madhab Al-Hanafiyah juga menyatakan Al-Karahah Littahrim, yaitu haram membangun masjid di atas kuburan. Ya. Kata beliau, wal karahatu bihadzal ma'na syar'i qad qala bihi huna al-Hanafiyah. Ya. Bahwa pendapat tentang makruhnya dengan makna secara syar'i yaitu haram ini telah disebutkan. Ya. Dan masyhur menjadi madhab Al-Hanafiyah. Dan bahkan telah disebutkan pula oleh Imam Muhammad, ya, tilmid Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullah ini termasuk muridnya, murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah. Nama Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Punya murid senior bernama Muhammad bin Hasan Al-Syaibani rahimahullah. Di dalam kitab Al-Athar beliau menyatakan la nara an yuzada ala ma kharaja min al-qabri. Kami berpandangan tidak boleh ya menambah pada kuburan selain dari apa yang telah dikeluarkan dari liang kubur tersebut. Ya, ini terkait dalam hal penimbunan. Ya. Penimbunan kuburan itu kan sebelumnya digali ya. Digali untuk liang lahat, tempat jenazah dikebumikan. Maka termasuk madhab Al-Hanafiyah adalah tidak boleh menambah timbunan kuburan tersebut selain dari tanah asalnya. Selain dari tanah asalnya. Wa nakrahu an yujassasa aw yutina aw yuj'ala indahu masjidan. Demikian pula kami berpendapat tentang makruhnya, ini haram ya, untuk mencat ya, atau mengeraskan kuburan atau menjadikan di samping kuburan masjid, ya, membangun di kuburan tersebut masjid. Wa karahatu 'inda al-Hanafiyah idza utliqat fa hiya lit-tahrim. Dan istilah karaha terjemahannya makruh menurut mazhab Al-Hanafiyah apabila disebutkan secara mutlak itu artinya haram. Kama huwa ma'rufun ladaihim, dan itu ma'ruf dalam istilah mereka. Wa qad sarraha bit-tahrim fi hadhihi al-mas'alati Ibnu al-Malik minhum kama ya'ti. Ya. Walhasil ini yang masyhur dari madhab Al-Hanafiyah. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, madhabul Malikiyah at-tahrimu. Yang ketiga adalah madhab Malikiyah, juga sama. Berpendapat tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Dinukilkan dari Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, ya, setelah menyebutkan hadis yang kelima, Imam Qurtubi termasuk dari madhab Malikiyah Qurtubi dari Cordoba. Cordoba itu sekarang Spanyol. Ya. Nah, Iskandariyah sekarang masyhur dengan Spanyol, Eropa. Dulu ada ulama yang dikenal nisbah ke sana, Al-Imam Qurtubi, masyhur tafsirnya besar, mujalladat, berjilid-jilid. Tafsir Qurtubi. Kata beliau rahimahullah, qala ulama'una, telah menyatakan, yang telah dinyatakan oleh para ulama kami, madhab Malikiyah, wa hadha yuhramu 'alal muslimin ayattakhidhu qubural anbiya'i wal ulama'i masajid. Bahwa hal ini telah diharamkan terhadap kaum muslimin untuk membangun ya, kuburan-kuburan para nabi dan para ulama masjid. Ya, bukan hanya kuburan para nabi, tapi juga kuburan para ulama, tokoh-tokoh. Ya. Nah, ini madhab Malikiyah. Sehingga sama. Ya. Dan disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah al-muallif. Pertama kali adalah madhab Syafi'iyah. Kemudian yang kedua al-Hanafiyah. Yang ketiga Malikiyah. Ya, mungkin ada yang mengesankan atau memahami, oh berarti yang paling tua madhabnya Syafi'i. Kemudian setelah itu Hanafi. Setelahnya Maliki. Yang belum apa? Hambali, ya kan? Padahal dari sisi masanya yang paling tua ya adalah madhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah. Ini yang paling tua. Ya, kemudian setelahnya Malikiyah. Malikiyah. Nah. Dan masyhur madhab ya, Hanafi atau Al-Imam Abu Hanifah ini ya banyak dianut ya ketika itu di negeri Kufah. Jadi madrasahnya itu madrasah ya sekolahannya itu ya ma'hadnya itu di Kufah, berpusat di Kufah, Irak. Ya. Nah, kemudian setelahnya adalah madhab Malikiyah ya, yang berpusat madrasahnya di Madinah. Di Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Syafi'iyah. Ya, ini dari sisi urutan. Ya, dari sisi urutan masanya. Abu Hanifah, kemudian Malikiyah, Imam Malik bin Anas. Yang ketiga, muridnya. Murid Imam Malik, yaitu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Syafi'i yang juga dikenal dengan Imamul Muttalibi. Imamul Muttalibi ini gelar beliau. Ya, karena beliau kalau dari sisi nasab keturunan itu ada hubungan dengan Ahlul Bait. Ya. Nah, dengan kakek-kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat adalah madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan di sini madhab yang keempat yaitu madhab al-Hanabilah at-Tahrim, juga sama madhabnya. Pendapat dalam masalah ini, ya, bahwa membangun masjid di atas kuburan juga sama. Madhab Hanabilah ya, atau Hanbali ini at-Tahrim yaitu haram. Wa madhab al-Hanabilah at-Tahrim aydan kama fi syarh al-Muntaha. Ya. Wa ghairihi. Bahwa madhab al-imam Ahmad rahimahullah atau madhab al-Hanabilah itu menyatakan haramnya. Ya. Bal nassa ba'duhum ala butlani salati fil masajid mabniyati ala al-qubur. Bahkan sebagian dari ya, para ulama yang bermadhab al-Hanabilah menyatakan batalnya salat di masjid yang dibangun di atas kuburan, batal. Ya. Jadi termasuk cabang dari masalah yang pertama. Ya, membangun masjid di atas kuburan haram. Sekarang salat di dalamnya, apa hukumnya? Madhab Al-Hanabilah yang sebagian menyatakan batal. Ini tidak sah. Meskipun terpenuhi syarat ya, rukun kewajiban di dalam sholat. Tapi ketika tempatnya di masjid yang dibangun di atas kuburan, maka batal sholatnya. Nah, wa wujubi hadmiha, demikian pula sebagian dari madhab Hanabilah menyatakan wajib untuk menghancurkan masjid tersebut. Ya. Nah, ketika yang terlebih dahulu ada itu adalah kuburan, kemudian masjid datang belakangan. Ya. Dinukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, ya, fi sadadi bayani ma tadammanathu ghazwat Tabuk min al-fiqh wal fawaid. Di salah-salah penjelasan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dari beberapa hukum yang bisa diambil, demikian pula faedah dari peristiwa perang Tabuk. Ya, wa ba'da an dzakara qissata masjidid dirar alladzi nahaa Allahu tabaraka wa ta'ala nabiyyahu an yusalliya fi. Demikian pula setelah menyebutkan tentang kisah, ya, Masjid Dirar yang dibangun oleh sebagian, ya, orang-orang menisbahkan kepada Islam, kaum munafikin di Madinah, ya, yang Allah melarang Rasulnya untuk sholat di masjid tersebut. Bayangkan, masjid wujudnya. Ya, namun tatkala dibangun oleh sebagian yang menisbahkan kepada Islam, yaitu dari kalangan munafikin di Madinah, ya, sebagai tempat, ya, untuk merencanakan makar-makar jahat terhadap kaum muslimin, maka Allah melarang, ya, Rasulullah untuk sholat di masjid tersebut yang dikenal dengan Masjid Dirar. La takum fihi abadan, kata Allah. Jangan kamu sholat, wahai Muhammad, di masjid tersebut sama sekali. Ya, padahal wujudnya masjid itulah. Nah, wa kaifa annahu alaihi salatu wassalam hadamahu wa harraqahu. Ya. Lalu bagaimana lagi ketika Nabi, ya, menghancurkan bahkan membakar masjid tersebut. Wujudnya masjid. Ya, yang dari sini menunjukkan dalam satu kondisi tertentu, ya, itu boleh menghancurkan masjid. Seperti dalam kasus ini. Pada Masjid Dirar. Qala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha tahriqu amkinatil ma'siyati allati yu'sallahu wa rasuluhu fiha wa hadmuha. Maka di dalam kisah, ya, dari peristiwa perang Tabuk, yang di antara kisahnya pula munculnya Masjid Dirar, di antara faedahnya adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah bolehnya membakar tempat-tempat maksiat yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Ya, sebagaimana Nabi membakar Masjid Dirar, bahkan menghancurkannya. Kama harraqa Rasulullah Masjid Dirar, sebagaimana Rasulullah membakar Masjid Dirar. Wa amara bihadmihi, dan Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk menghancurkan Masjid Dirar tersebut. Wa huwa masjidun yusalla fihi wa yudhkaru ismullahi fihi, dalam kondisi wujudnya itu masjid yang ditegakkan salat di dalamnya, bahkan disebut nama Allah di dalamnya. Nah, kenapa, ya, Nabi bakar masjid tersebut, bahkan Nabi perintahkan untuk menghancurkannya? Lima kana bina'uhu diraran wa tafriqan bainal mu'minin wa ma'wa lil munafiqin. Karena ternyata di masjid tersebut, ya, tidak dibangun di atas ketakwaan, ya, tapi bina'uhu diraran, dibangun dalam rangka untuk merusak, memudaratkan kaum muslimin. Satu. Yang kedua, tafriqan bainal mu'minin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Yang ketiga, wa ma'wa lil munafiqin, menjadi sarangnya kaum munafiqin. Ya. Nah. Dan yang keempat, menjadi, ya, tempat apa? Mata-mata untuk mencari informasi, ya, tentang kekuatan muslimin di Madinah yang akan disampaikan kepada orang-orang kafir. Ya. Intinya memudaratkan, membahayakan terhadap kaum muslimin. Ini diantara bahaya dari masjid dirar. Wa kullu makanin hadha sya'nuhu fawajibun 'alal imam ta'tiluhu imma bihadmin wa tahriqin wa imma bitaghyiri suratihi wa ikhrajihi 'amma wudi'a lahu. Maka setiap tempat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, setiap tempat yang demikian keadaannya, maka wajib bagi imam, penguasa, pemimpin atau wakilnya, ya, untuk mengosongkan tempat tersebut. Ya, baik itu dengan cara menghancurkannya atau membakarnya atau merubah bentuknya atau dengan cara mengeluarkan materialnya. Ya, materialnya. Nah, kalau dibakar semuanya misalkan sayang, masih bisa digunakan entah itu untuk pengerasan jalan atau untuk jembatan, ya. Dikeluarkan dulu. Ya, dihancurkan tapi dimanfaatkan untuk keperluan, ya, fasum, fasilitas umum. Labas, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Nah, wa idza kana hadha sya'nu masjidid dirar. Kalau demikian keadaan masjid dirar, ya, ketika memudaratkan, ya, tidak memberikan manfaat meskipun kelihatannya tempat sholat, tempat baca Quran, tapi ternyata di dalamnya tempat makar kaum munafikin. Ya. Maka Nabi perintahkan untuk dibakar bahkan dihancurkan. Ini masjid. Ya. Fa masyahidu syirki allati tad'u sanadatuha ila ittikhadhi man fiha andadan min dunillahi ahaqqu bidzalik. Maka, ya, tempat-tempat kesyirikan, ya, yang mana juru-juru kuncinya, para penunggunya, panitianya, pengurusnya, mengajak kaum muslimin untuk, ya, menjadikan, ya, penunggu atau yang dikubur, kalau itu berupa kuburan, itu sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah, maka tentunya lebih layak, lebih berhak lagi untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ya. Maksudnya apa? Kalau yang wujudnya masjid saja, ya, wujudnya masjid lah. Ya. Kalau tiba waktu sholat ada adzan, sebagian di dalamnya baca Quran, tapi biasa di dalamnya ada rapat. Ya, rapat rahasia. Musyawarah internal munafikin untuk, ya, merencanakan, ya, rencana-rencana jahat terhadap kaum muslimin. Dihancurkan. Lagi mana lagi dengan tempat-tempat kesyirikan yang wujudnya itu jelas-jelas syirik, tempat syirik. Di dalamnya, ya, sebagian berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada Nabi, meminta syafaat kepada wali, istighotsah kepada selain Allah. Ya. Maka tentunya lebih layak lagi untuk dihancurkan. Wa aujab, bahkan lebih wajib lagi. Wa kadzalika mahalul ma'asi wal fusuq. Maka demikian pula, ya, tempat-tempat kemaksiatan dan kefasikan, wal hanat. Demikian pula hanat. Hanat itu jamak dari hanut, toko, warung. Ya, yang biasa menjual khamr. Kalau sekarang, ya, diistilahkan dengan bar, ya, diskotik, telat malam, itu hanat. Ya, ini tempat maksiat. Ya, wa buyutul khammarin, demikian pula tempat-tempat para peminum khamr, warbabil munkarat, demikian pula tokoh-tokoh kemungkaran. Ya, ini juga masuk, ya, termasuk yang dibolehkan untuk dihancurkan, dimusnahkan. Tapi ingat, disebutkan Ibnu Qayyim di awal, siapa yang melakukan? Apakah orang per orang? LSM? Organisasi? Partai? Ya, perkumpulan masyarakat? Lah, bukan. Ingat, fawajibun 'alal imam. Wajib bagi imam. Siapa imam? Imam penguasa, pemerintah, bukan orang per orang, bukan LSM. Ya. sehingga tidak cukup bermodalkan semangat. Sehingga yang mengeksekusi melakukan ya penghancuran terhadap tempat-tempat kemaksiatan, mohon maaf, diserahkan kepada penguasa. Siapa menyatakan? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad. Dalam Zadul Ma'ad. Ya. Sehingga kita tidak membenarkan dan tidak setuju, bahkan mengingkari perbuatan sebagian kaum muslimin yang mereka semangat katanya cemburu, enggak rela kemaksiatan di mana-mana. Ya. Yang menyebabkan terjadi musibah di mana-mana. Akhirnya mereka pun serta-merta bawa palu, bawa kodam, bawa ini, bawa itu, datang ke tempat ini, tempat itu, tempat kemaksiatan, langsung dihancurkan, orangnya disakiti, dilukai, dipukul, ya. Maka ini bukan termasuk bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Meskipun mereka menisbahkan kepada Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah berlepas diri dari tindakan mereka. Ya. Nah, alhamdulillah di sebagian kota, bahkan mungkin hampir semuanya, ada penertiban, ada petugasnya, kan gitu. Nah, apa istilahnya kalau di kita? Satpol PP, ya. Nah, untuk penertiban. Ya. Tempat-tempat yang memang mengganggu kegiatan masyarakat, kepentingan umum. Wa qad haraka Umar bin Khattab qaryatan bikamilha yuba'u fiha al-khamru. Dan ini sudah diterapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau membakar sebuah kampung semuanya. Ya, ketika di tengah kampung tersebut dijual khamr. Kampung narkoba. Nah, kampung biasa di sana pesta khamr. Ya. Mabuk-mabukan. Nah, Umar bin Khattab membakar satu kampung itu. Bangunannya. Ya, Umar ketika itu jadi apa? Jadi apa beliau ketika itu? Khalifah. Imam. Penguasa, pemerintah. Ya. Wa harraqa hanuta Ruwaisyid Ats-Tsaqafi wa sammahu Faisiqa. Demikian pula beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala membakar hanut, ya, bar, tempat ya menjual khamr milik Ruwaisyid Ats-Tsaqafi. Nah, dan beliau menamai ya tempat tersebut ataupun orangnya, pelakunya, Faisiqa. Ya. Wa harraqa Kisra Sa'ad lam ihtajaba fihi 'anil ra'iyyah. Demikian pula membakar ya pintu Kisra, ya. Ya, semacam apa? Ya, gedung istana Sa'ad ketika orang tersebut menghalangi dari ar-ra'iyyah, dari rakyat. Ya, untuk masuk di apa namanya di tempat tersebut. Jadi ada pejabat ya, punya istana, punya gedung, ya, tapi gedungnya eksklusif. Enggak boleh masuk sembarang orang. Bahkan rakyat, masyarakat enggak boleh sama sekali. Khusus untuk pejabat saja. Nah, ini Umar bin Khattab mengingkari. Bahkan belum membakar tempat tersebut. Coba perhatikan. Bagaimana ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau tidak rela melihat sebuah kemungkaran terjadi. Ya, ketidakadilan, kesenjangan sosial. Ya. Demikian pula bukti yang lain, wahamu Rasulullah bitahriki buyuti tariki hudhuril jama'ati wal jum'ah. Dan Rasulullah bahkan memiliki tekad yang kuat untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan salat jamaah dan Jumat. Rasulullah bertekad, sebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah. Bagaimana Rasulullah menekankan, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghadiri salat jamaah dan Jumat. Bahkan Nabi ya bertekad untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang mereka enggan untuk salat jamaah. Ya, rumah muslimin, bukan rumah orang kafir lah. Rumah muslimin. Yang mereka juga masih salat tapi di rumah. Tapi Nabi bertekad ingin membakar rumah mereka. Wa innama mana'ahum man fiha minan nisa'i wadzurriyyati alladziina la tajibu 'alaihim kama akhbarahu 'an dzalik. Hanya saja Rasulullah tidak membakar rumah-rumah mereka tadi. Kenapa? Karena di tengah-tengah rumah yang enggak mau salat jamaah tadi itu masih ada istri-istrinya. Masih ada anak-anaknya yang mereka tidak punya kewajiban untuk menghadiri salat jamaah. Itu saja. Kalau seandainya di dalamnya cuma orang itu yang enggak mau salat jamaah, dia laki-laki, dibakar itu. Namun ketika di dalam rumah tersebut masih ada para wanita, masih ada anak kecil yang mereka tidak diwajibkan untuk salat jamaah dan Jumat, maka Nabi tidak membakar rumah tersebut. Tapi intinya apa di sini? Ada keinginan dari Nabi untuk membakarnya. Ya, dalam kondisi rumahnya itu ya, seperti itu, rumah muslimin. Baik, wa minha faedah yang lain ya dari kisah Masjid Dirar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna al-waqa la yasihu ala ghairi birrin wala qurbatin kama lam yasiha waqfu hadzal masjid, bahwa waqaf tidak sah apabila diperuntukkan bukan dalam rangka kebaikan atau ibadah kepada Allah. Sebagaimana ya tidak sah waqaf untuk Masjid Dirar. Enggak sah, enggak dapat pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala. Nah, sehingga kalau seorang mengetahui ada satu tempat ya, satu masjid ini ya bakal digunakan untuk sesuatu yang akan merusak akidah muslimin, atau masjid yang memang terang-terang dibangun di atas kuburan misalkan, ya nggak boleh ikut-ikutan ya. Nah, nggak boleh ikut nyumbang. Oh, tapi kan yang penting niat saya. Ya. Dia minta untuk masjid, ya sudah. Untuk masjid lah, lihat. Kalau Anda mengetahui memang jelas-jelas itu masjid memang dibangun di atas kuburan, ya jangan ikut-ikutan. Karena apa? Karena itu adalah tempat kesyirikan. Tempat kesyirikan. Sehingga wakafnya tidak sah. Wa ala hadha fayuhdamul masjidu idha bunya ala qabrin. Maka berdasarkan hal ini, masjid tersebut harus dihancurkan, dibongkar apabila dibangun di atas kuburan. Kama yunbasul mayyitu idza dufina fil masjid. Sebagaimana mayit itu ya boleh untuk diangkat ya ketika dikuburkan di dalam masjid. Ini kasusnya apabila di sini ada dua ya, dua keadaan. Apabila kuburannya telah ada duluan kemudian masjid belakangan, yang dibongkar apanya? Masjidnya. Tapi kalau misalkan ya kuburan belakangan masjid sudah ada duluan, tiba-tiba ada yang meninggal dikuburkan di situ, maka boleh mengangkat jenazah tadi dipindah ke tempat yang lain. Masjidnya dibiarkan. Masjidnya dibiarkan. Nassu ala dzalika al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Ini di antara yang disebutkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Fala yastami'u fi dinil Islam masjidun wa qabrun. Sehingga tidak akan berkumpul di dalam Islam dua perkara, masjid dan kuburan, enggak akan ngumpul itu. Enggak akan ngumpul. Ya. Bal ayyuhuma turi'a 'alal akhar muni'a minhu. Bahkan ya, yang mana salah satunya itu muncul atau mendahului yang lainnya, maka mencegah yang lainnya. Wa kamal huk wa kana al-hukmu lis-sabiq. Falawudi'a ma'an lam yajuz. Ya, sehingga apabila antara masjid dan kuburan diletakkan bersamaan, maka ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Wala yasihu hadzal waqfu wala yajusu wala tasihu sholatu fi hadzal masjid linahi Rasulillah an dzalika wa la'nihi. Ya, man ittakhadha al-qabra masjidan. Sehingga tidak sah waqaf ya untuk masjid yang dibangun di atas kuburan, demikian pula tidak boleh ya wakaf untuk masjid tersebut, dan tidak sah sholat di dalam masjid itu karena Rasulullah melarangnya dan melaknat pelakunya, yaitu melaknat pelaku orang yang membangun masjid di atas kuburan. Au aqada alaihi sirajan, atau menyalakan lampu penerangan di kuburan tersebut. Nah, sedikit lagi, fahada dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu wa nabiyyahu. Maka inilah agama Islam yang Allah mengutus rasulnya dan nabinya dengan misi ini. Ya, wa ghurbatuhu bainan nasi kama tara. Hanya saja keterasingan agama Islam yang murni ini telah terjadi di tengah masyarakat sebagaimana yang kita saksikan pada hari-hari ini. Ya. Nah, wallahu taala al-miswab. Sampai di sini insyaallah dilanjutkan pada pertemuan akan datang bidillahi taala walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.